وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita Kitabun Nikah dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas dari Kitabun Nikah itu yang diantaranya At-targhib fin nikah, anjuran seseorang untuk menikah. Sebagaimana dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Mas'ud mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Al-ba'ah, sebagaimana yang telah kita lewati, dikatakan Imam Syaukani, yusra'ul liman istata'a al-ba'ah. Al-asal ba'ah yaitu manzil, rumah. Nah, ini maukan di sini ada yang mengatakan al-jima, yani man istata'a minkum al-jima. Juga ada yang mengatakan mu'natun nikah min al-mahr wa nafaqah, yaitu menyediakan keperluan-keperluan nikah dari mahar dan juga nafkah, nafkah kepada istrinya, sanggup untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nah, dan satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Nah, dan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Dan keutamaan-keutamaan nikah sebagaimana yang telah kita lewati, yang diantaranya itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangannya, wa ahsanu lil farj, juga bisa menjaga dari kemaluannya. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. وقال الشوكاني ويجب على من خشي الوقوع في المعصيه. Nikah itu wajib. على من خشي الوقوع في المعصيه في المعصيه. Nikah itu wajib bagi mereka yang takut terjerumus kepada kemaksiatan. Mereka orang-orang yang takut terjerumus kepada kemaksiatan, maka wajib bagi mereka untuk menikah. Agar tersalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal. Dan mereka adalah kelompok-kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang telah kita lalui dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi. Thalathatun haqqun 'ala Allah azza wa jalla 'aunuhum. Tiga kelompok yang mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di antaranya itu annakih alladhi yuridu al-'afaf. Seorang yang menikah yang mereka menginginkan al-'afaf, kesucian terhadap dirinya. Ditakutkan terjerumus kepada kemaksiatan, sehingga mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan-keutamaan menikah? Banyak kemarin kita sebutkan. Apa saja? Hah? Bisa menundukkan pandangannya. Kemudian apa? Keras coba. Hah? Apa? Apa? Usul untuk maninah, na'am. Bisa menjaga, memelihara kemaluannya, na'am. Bisa mengayomi istrinya, karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Rijalu qawwamuna 'ala nisa. Usul untuk maninah, menimbulkan ketentraman, kecocokan, ketenangan batin antara suami dengan istri. Karena ini adalah merupakan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian tentram. Nah. Kemudian keutamaan yang lain, ajib, melindungi masyarakat dari perbuatan keji. Apa? Naam, bisa mengangkat derajat manusia dari kehidupan seperti binatang. Kemudian bisa menjaga nasabnya. Nah, bisa menyambung tali silaturahmi satu dengan yang lain. Punya saudara baru dari pihak istri. Apalagi? Mendapatkan keberkahan. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menikah, barakallahu lak wa alaik wa baraka alaik wa jama bainakuma fi fil khair. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tabattul ghairu jaiz illa li'ajazin 'anil qiyam bima la budda minhu. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wattabattul ghairu jaiz. Tabattul adalah sesuatu yang dilarang, ghairu jaiz. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang at-tabattul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini at-tabattul. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bil ba'ah wa yanha an ittabattul nahyan shadidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah, memerintahkan kami untuk menikah. Wa yanha an tabattul nahyan syadidan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tabattul dengan larangan yang keras. Apa itu tabattul? Asal tabattul yaitu al-inqita'. Yang dimaukan di sini adalah inqita' anil zawaj. Yani dia tidak menikah. Ini tabattul. Padahal dirinya mampu untuk menikah. Dan dikatakan oleh Syaukani, illa li'ajazin, kecuali bagi mereka yang tidak mampu. Yang tidak mampu untuk menikah, li'ajiz anil zawaj, yakni tidak ada kecondongan kepada wanita, atau mereka yang sakit atau yang lainnya, sehingga apabila mereka bisa menyakiti si wanita. Ini sesuatu yang ajiz, orang yang tidak mampu. Artinya bisa mendapatkan madhar kepada wanita. Nah, kepada akhir yang mereka abu jurah itu mau di kantor. Sudah dikasih tahu, jangan lewat nih. Taib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tabattul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk at-tabattul. Nah. Yaitu meninggalkan zawaj bagi mereka yang mampu istighal dengan talabul ilm atau istighal dengan ibadah, menyibukkan dengan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan talabul ilm, ada sesuatu yang syai matlub, tetapi jangan meninggalkan sesuatu yang lain yang dia mampu, yaitu menikah. Nah, karena keutamaannya ada sangat besar sekali. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaj. Bahkan Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Wa ja'ala lahum azwaja. Nah, bahkan Nabi sallallahu wasallam mengatakan, "Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah kalian, karena aku ingin nanti di yaumul qiyamah banyak umat. Bahkan Nabi sallallahu wasallam mengatakan, "Wala takunu qarrahabiyah an-nasara." Dan janganlah seperti karrahabiyah Nasara. Orang-orang Nasara, rahabiyah, ruhbaniyah, afan, Nasara, ruhbaniyah. Nah, Rasulullah mengatakan, "Wala takunu karuhbaniyah an-Nasara." Janganlah seperti ruhbaniyah an-Nasara, yaitu mereka yang tidak mau menikah padahal mereka mampu. Dan orang-orang Nasara ada mereka yang menyibukkan diri dengan ibadah, meninggalkan nikah. Yang dikatakan adalah ruhbaniyah. Ruhbaniyah. Nah. Dan ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi, dan sepatutnya an takuna al-mar'ah wadudan waludan bikran, dan sepatutnya seseorang menikah dengan wanita yang wadud. Sepatutnya seseorang menikah dengan wanita yang wadud. Apa itu wadud? Wadud yaitu sighah mubalaghah dari wazan faul, yaitu wanita yang mencintai suaminya. Wanita yang penyayang. Mahbubah. Dan juga termasuk dari wadud, yaitu perempuan yang akhlaknya baik. Bagaimana seorang wanita, dia menjadi penyayang, menyayangi suaminya, kalau dia tidak mempunyai akhlak yang mulia. Kalau tidak mempunyai akhlak yang mulia. Bahkan termasuk dari suatu kebaikan seseorang yang menikahi wanita-wanita yang salihah. Nabi SAW mengatakan, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Nabi SAW mengatakan bahwa dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaiknya perhiasan dunia adalah al-mar'atu salihah. Itu perempuan yang salihah. Sehingga seseorang yang menikah, lihat akhlaknya. Nah, melihat agamanya. Apakah dia termasuk wanita yang penyayang? Yang baik akhlaknya? Karena apabila seseorang menikahi yang wadud, yang wanita yang penyayang, maka akan timbul ketentraman di dalam rumah tangganya. Akan timbul keharmonisan rumah tangganya. Karena dalam kehidupan, kehidupan rumah tangganya diiringi dengan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Wa hadha syai' marghub. Ini sesuatu yang disukai antara laki-laki dan wanita. Nah. Baik. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yanbaghi an takuna al-mar'ah wadudan waludan. Dan sepatutnya seseorang untuk menikahi wanita yang waludan. Waludan yaitu kasratul aulad. Bagaimana kita bisa mengetahuinya padahal belum menikah? Dikatakan oleh para ulama, na'am, yu'raf diketahui dengan keadaan dari ibunya, kakak-kakaknya, ibunya punya anak banyak, kakaknya yang sudah menikah, akaribnya, saudaranya, punya anak banyak. Ini qarinah bahwa perempuan itu adalah walud. Yani akan mempunyai anak yang banyak. Dilihat ibunya anaknya banyak. Kakak-kakaknya juga sama, subur. Anaknya banyak. Ini qarinah al-ghalib, kebanyakan. Ini qarinah al-ghalib. Nah, sehingga seseorang ketika menikah lihat saudaranya, adik, kakak-kakaknya sudah menikah. Nah, apakah walud? Ini termasuk dari qarinah dan sesuatu yang disyariatkan. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, tazawwajul wadudul walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan wanita yang bisa menghasilkan, dapat punya anak yang banyak. Inni mukasirun bikumul umam yawmal qiyamah. Nah, baik. Ini juga merupakan dalil tentang larangan seseorang mentahdid. Punya anak sudah satu saja, kedua saja, misalnya. Nah, ini bukan termasuk dari hadil Islam. Bahkan Nabi SAW menganjurkan seseorang untuk banyak anak. Mukaifirum bikumul umam. Keutamaan-keutamaannya adalah banyak sekali, yang diantaranya itu mukatsirul umam, banyaknya umam nanti di yaumul kiamah, banyaknya kaum muslimin. Nah, sehingga lemahlah orang-orang kufar. Kenapa? Kaum muslimin semakin banyak. Nah, kaum muslimin semakin banyak. Di suatu daerah banyak orang Islamnya. Nah, ini juga termasuk dari mukathir al-umam. Nah. Wa qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, dan juga wa yanbaghi ayakun al-mar'ah wadudan waludan biqran. Menikahi yang perawan. Al-biqran dikasratil ba bikran, yaitu al-adra, ain, zal, ra, alif, kemudian hamzah. Al-adra itu yang masih perawan. Al-bikran yaitu yang masih perawan. akan juga bisa diartikan bikfa adalah sesuatu yang baru. Yaitu al-bintu balighah yang belum menikah sama sekali. Yaitu perempuan yang sudah balighah, yang sudah siap untuk menikah. Yang sebelumnya belum menikah. Nabi alaihissalatu wassalam ketika sahabatnya ada yang menikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jabir menikah, Nabi mengatakan tazawwajta bikran am thayyiban, apakah engkau menikahi wanita yang masih perawan ataupun yang sudah janda? Maka Jabir mengatakan thayyib, janda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahalla tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Fahalla, kenapa engkau tidak menikah dengan perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka, yang engkau bisa bermain, engkau bisa bermain-main dengannya, dan dia juga bisa bermain-main denganmu. Ini keutamaan seseorang yang menikahi dengan bikran, dengan wanita yang masih perawan. Bahkan dikatakan oleh Allama Syekh Shalih Fauzan rahmatullahi taala alaihi, menikahi, keutama menikahi wanita yang masih perawan, yang di mana dia belum pernah menikah sama sekali. Maka keutamaan-keutamaannya itu akan timbul kesempurnaan, dia akan menyayangi suaminya dengan sempurna. Kenapa? Karena sebelumnya dia belum ada ikatan dengan seorang pun. Dengan seorang pun. Kemudian keutamaan yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan tula'ibuha wa tula'ibuka, kau bisa bermain-main dengannya. Berbeda dengan seseorang yang menikahi dengan sayyib, dengan janda. Karena janda sebelumnya sudah ada pengalaman menikah, sehingga dia mengetahui menikahi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan sesuatu yang baru baginya. Kenapa? Karena dia sudah menikah. Kemudian bercerai ataupun suaminya telah meninggal, sehingga dia menjadi sayyib, janda. Berbeda dengan seseorang yang menikahi perawan, bikron, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diantaranya dia bisa bermain-main dengannya. Satu dengan yang lain ketika pertama kali bertemu. Ada sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan janda. Saya sudah menikah sebelumnya, sudah tahu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berbeda dengan bikram. Masih nol. Belum tahu seperti ini, seperti ini. Maka keutamanya adalah sangat besar sekali. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dzata jamalin wa hasbin wa dinin. Dan sepatutnya seorang menikahi wanita juga dzata jamalin, wanita yang cantik, dzatu jamalin, yang enak ketika dipandang. Itu juga termasuk dari dzatu jamalin, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah, tunkahul mar'ah li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, tunkahul mar'ah li arba', nikahilah wanita itu dengan empat perkara. Li hasabiha, dengan kemuliaannya, keturunannya. Wa limaliha, dengan hartanya, wali jamaliha, dengan kecantikannya, wali diniha, dengan agamanya, fadfar bidatid din, fahris ala zawaj bir mar'ah, yakni carilah perempuan yang di sana bagus agamanya, karibat yadak, maka engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang diperbolehkan menikahi wanita yang di sana datu jamalin. Karena tentunya seseorang keutamaan menikah adalah timbulnya ketentraman. Suka satu dengan yang lain. Mencintai antara satu dengan yang lain. Nah, dan kecantikan wanita itu satu dengan yang lain punya kriteria sendiri-sendiri. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Ada yang suka tinggi atau lain sebagainya. Itu relatif. Nah. Dzatu jamalin wa hasabin wa dinin. Wa hasabin juga baik dari keluarga yang baik-baik, keturunannya. Nah. Wa dinin dan juga yang baik akhlaknya, agamanya. Karena seseorang apabila menikahi seseorang dengan agamanya, maka akan membahagiakannya. Itu akan membahagiakannya. Sehingga seseorang, dikatakan oleh para ulama, ketika akan menikahi wanita, maka mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan dengan sifat yang dia inginkan. Lihat perempuannya begini tidak, tanya dulu. Bukan nador dulu. Lihat dulu. Apakah perempuannya seperti ini? Apakah perempuannya baik agamanya? Apakah lihat keluarganya, keturunannya, dilihat. Kemudian setelah itu ada kecenongan di situ, baru dia nador. Jangan ketika tiba-tiba nador. Kenapa? Jelek agamanya. Ya sebelumnya kenapa gak nanya kesana kemari. Atau dia tidak tidak mengetahui keluarganya begini, begitu. Tapi dicek dulu sifat-sifat seperti ini. Nah, seperti cantik tidak atau putih tidak. Karena cantik kadang relatif. Dan suka begini, dan suka begitu. Putih tidak. Oh, ini hitam manis misalkan, ya sudah saya mundur. Nah, kenapa? Ya sebelum dia nanti nador, tiba-tiba gak mau, kenapa? Hitam misalkan, ya kenapa gak dari awal bertanya tentang sifat-sifatnya? Nah, karena hal seperti ini ditanyakan dulu. Nah, kemudian masuk ke jenjang yang berikutnya, ini nador, cocok baru meminta, setelah itu baru menikah. Nah, ada tahapan-tahapan. Tayyib. Wa hasabin wa dinin. Dan juga lihat agamanya. Nah. Kalau perempuan yang baik agamanya, otomatis akhlaknya akan baik. Otomatis akhlaknya akan baik. Karena seseorang apabila jelek agamanya, bagaimana akhlaknya? Karena seorang yang apabila dia menikahi wanita yang baik agamanya, di samping bisa timbul keharmonisan antara keluarga, timbul kasih sayang dan juga berkeluarga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan juga bisa mendidik agama, mendidik anak-anaknya. Kalau wanita yang jelek akhlaknya, bagaimana apabila punya anak? Maka akan diajarkan dengan sesuatu yang jelek. Berbeda dengan wanita yang mempunyai agama yang bagus, akhlak yang mulia. Nah, sehingga dia akan bisa timbul rasa kasih sayang, bisa taat kepada suaminya. Kalau suaminya melarang dia, dia turuti. Kalau suaminya berkata seperti itu, dia nurut, lain sebagainya. Tidak keluar kata-kata yang kotor atau akhlak-akhlak yang jelek. Maka lihat agamanya. Lihat agamanya rajin ibadah tidak. Kemudian lihat apakah dia termasuk perempuan yang istiqomah dalam agamanya. Hal seperti ini perlu kita telusuri. Karena pernikahan itu bukan main-main. Jangan seorang mempermainkan pernikahan. Nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Kenapa engkau cocok? Nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Harus butuh perjuangan melihat satu dengan yang lain. Melihat bagaimana akhlaknya dan sebagainya. Tanyakan kepada orang yang dekat dengannya. Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u inna dini khalili fal yangdur ahadukum man yukhalilu. Agama seseorang itu tergantung dari teman-temannya, teman-teman dekatnya. Maka lihat siapa teman-teman baiknya. Kalau perempuan tadi kumpul dengan orang-orang yang mutabarrijat, orang-orang yang suka bersolek lain sebagainya, wanita-wanita yang fasiqah, maka akan terjerumus. Kalau perempuan tadi, perempuan yang kumpul dengan perempuan-perempuan yang solehat, yang lainnya, maka akan ikut. Dan kita menanyakan agamanya juga kepada temannya. Lihat gimana dia, apakah wanita yang solehah, bagaimana dalam agamanya, gimana manhajnya, bagaimana seperti lain sebagainya. Ini perlu ditanyakan seseorang ketika dia memulai akan menikahi wanita. Wallahu ta'ala alam. Baik. Tapi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naftasi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.